وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Setelah membahas mengenai ketika masuk waktunya sholat isya, didahului dengan sholat 4 rakaat qablal isya untuk menghidupkan antara adzan dan qomat, kemudian dengan sholat rawatib ba'diyadil isya, dan anjuran yang dibaca di sholat ba'diyadil isya, dan mengenai keistimewaan keutamaan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di pembahasan kita yang lalu, kali ini dilanjutkan summa shallil witra ba'daha. Kemudian salatlah witir ba'daha setelah salat rawatib isya. Setelah salat rawatib isya yaitu setelah ba'diyatil isya, salatlah setelahnya. Kemarin setelah sholat fardu kita disunahkan sholat rawatib. Ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat. Ada yang mengatakan rakaatain 2 rakaat dengan membaca ayat-ayat tertentu, ada juga yang mengatakan 4 rakaat. Nah, setelah sholat 2 rakaat atau 4 rakaat itu sholatlah witir. Berapa? 3 rokaat, karena witir itu adalah ganjil, 3, dengan cara bitaslimaten, 2 kali salam, 2 kali salam berarti 2 rokaat salam, 1 rokaat salam, au bitaslimatin wahidatin, atau dengan 1 salam, 3 rokaat langsung. Jadi bisa kita lakukan dengan 2 cara, salat witir yang 3 rokaat, yang 5 rokaat, yang 9 rokaat, atau yang 11 rokaat, itu bisa memakai 2 cara. Cara yang pertama 2 salam, berarti 2 kali tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat terakhir. Atau dengan 1 salam, hanya 1 kali tahiyat. Hanya 1 kali tahiyat, gak ada tahiyat awal, langsung. Supaya apa? Supaya membedakan antara sholat maghrib dengan sholat. Kalau kita 3 rakaat pakai 2 tahiyat, tahiyat pertama, rakaat kedua, tahiyat terakhir, rakaat ketiga seperti salat maghrib. Ini harus kita bedakan antara fardu dengan sunnah. Jadi ada 2 cara. Mana yang afdal? Yang afdal adalah al-fasl. Biasanya wasl itu lebih afdal daripada fasl. Disambung dengan dipisah itu biasanya afdolan disambung. Seperti apa? Berkumur dengan memasukkan air dalam hidung saat wudu. Itu afdolnya apa? Wasl. Sambung antara kumur dengan memasukkan air dari apa ke hidung dengan satu gayungan. Satu gayungan air untuk kumur juga untuk memasukkan air dalam hidung. Itu afdolnya. Kalau dipisah sendiri, memasukkan air dalam hidung sendiri, satu gayungan, afdolan yang pertama, afdolan yang langsung ini, sekalipun satu sama-sama satu gayungannya, karena wasl itu ada 3 cara, fasl ada 3 cara. Lah wasl yang paling afdol, satu gayungan ini untuk kumur, untuk memasukkan air dalam hidung. Nah, itu cara yang paling afdol, wasl. Tapi terkadang fasl dipisah lebih afdal daripada sambung, seperti dalam salat 3 rakaat 2 salam. Itu lebih afdol. Lebih afdol. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di salat witir 3 rakaat. Salat witir 3 rakaat. Bisa 3 rakaat Rasulullah melakukan misalnya hanya 3 rakaat atau misalnya Rasulullah lebih dari 3, yang penting 3 rakaat terakhir. Salat witir yang dilakukan oleh Rasulullah 3 rakaat itu yang pertama membaca surat Subbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga yaitu yang tunggal hanya 1 rakaat. Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sebetulnya membaca surat ini baik yang wasl yang disambung atau yang fasl sama. Kita misalnya mau langsung 3 rakaat. Ya rakaat pertama Subbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan atau kalau kita bisa rakaat pertama dua salam misalnya. 2 rakaat baru 1 rakaat sama membacanya di situ. Bodoh. Sama. Itu 3 rakaat. Kalau kita mau misalnya 3 rakaat toh di situ. Kalau kita misalnya mau 5 rakaat berarti yang 2 rakaat pertama baca surat lain. Baca surat yang lain. Nah, di sini disebutkan. Jadi kalau ada orang yang mau witir 5 rakaat misalnya, berarti rakaat pertama itu membaca al-mutaffifin dan al-insyiqaq. Wailul lil mutaffifin dan idzas sama'un syaqqat. Kemudian rakaat keduanya al-buruj dan at-tariq. Wassama'i dhatil buruj dan wassama'i wat tarik. Itu 2 rakaat pertama. Kemudian sisa 3 rakaat. Nah, 3 rakaatnya kembali lagi Subbihisma rabbikal a'la. Ayat rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Kafirun dan rakaat terakhir rakaat kelima yaitu Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain atau Al-Falaq dan An-Nas. Paham ini? Itu kalau 5 rakaat. Kalau 5 rakaat. Lah kemudian setelah witir, setelah salat witir, itu kita dianjurkan membaca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Lalu dilanjutkan dengan doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an anta 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, seperti yang ada di kitab Khulasatul Madad. Dibaca di pertama setelah salat witir, Subhanal Malikil Quddus 3 kali, kemudian membaca doa ini, Allahumma inni a'udzu bika wa a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka 'alaika anta kama asnaita 'ala anta kama asnaita 'tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dan itu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan siwak. Setelah salat witir disunahkan memakai siwak terus mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Allahumma artinya Allahumma ya Allah. Inni a'udzu bi ridhaka. Sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu. Min sakhatik dari murkamu. Aku minta keselamatan dengan keridhaanmu dari murkamu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung dari ampunanmu atau maafnya kamu. Min 'uqubatik dari hukumanmu atau siksaan. Wa a'udzu bika minka dan aku berlindung denganmu minka darimu. Aku berlindung denganmu darimu. Ya apa maksudnya? Aku berlindung denganmu dari kejelekan apa yang kamu minka ay min syarri ma qadait. Artinya minka yaitu min syarri ma qadait, dari kejelekan apa yang kamu tentukan. Nah, salat witir ini penting. Salat witir ini penting. Bahkan sebagian ulama menekankan. Menekankan. Sunnah, tapi ditekankan. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Keluar dari perbedaan pendapat karena ada yang mewajibkan. Ada yang mewajibkan dengan dalil hadisnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlul Qur'an. Fa'autiru, Rasulullah memerintahkan itu. Fa'autiru, maka salatlah witir. Innallaha witrun, Allah itu ganjil, tunggal, satu. Yuhibbul witra, mencintai yang ganjil. Fa'autiru, maka salatlah witir. Ya ahlul Qur'an, ay al-muslimun al-mu'minun. Ada yang mengatakan perintah ini bukan perintah sunnah, melainkan perintah wajib. Itu sebagian ulama. Nah, karena itu sebagian lain menekankan untuk bisa sholat witir. Bisa sholat witir. Nah, sholat witir ini paling sedikitnya satu. Satu rokaat, paling sedikitnya. Tapi kalau terus-menerus melakukan satu rokaat, makruh. Terus-menerus satu rokaat, makruh. Kalau sewaktu-waktu tidak apa-apa. Misalnya apa? Badan lemes kabeh. Tidak kuat apa-apa. Nyempatkan untuk sholat witir. Daripada tidak sama sekali. Karena ada mengatakan wajib. Karena tidak mau meninggalkan witir. Bahkan Nabi menekankan itu. Tak supaya witir. Saroka, tidak apa-apa. Nah ini tidak apa-apa sewaktu-waktu. Tapi kalau digaya kulino. Bentino sarokaat. Bentino sarokaat. Loh benar dia melakukan sholat witir. Tapi ini makruh. Kenapa? Karena menandakan malas. Menandakan malas. Karena itu ada beberapa hal pekerjaannya bagus, tapi enggak pantas. Tapi enggak pantas. Contoh, sholat terawih. Sholat terawih itu waktunya setelah isya. Masuknya waktu isya, masuknya waktu sholat terawih. Dilakukan sholat terawih itu setelah sholat isya. Tapi kalau misalnya tepat waktu isya, sholat isya langsung terawih, ini enggak seneng ulama. Malah mereka mengatakan apa? Bida'il kusala. Kebiasaannya orang malas. Kepingin apa? Dang bebas, dang mari. Beda kalau kewajiban. Kalau kewajiban ente segerakan bagus. Tapi kalau kesunahan itu ada saatnya kita enggak segera. Yang aktif di sini atau yang pernah di sini, kalau Ramadan kita buat sholat terawih itu mundur daripada umumnya. Jadi isya itu baru sholat, baru baca rotib. Setelah rotib baru sholat isya. Setelah sholat isya baru sholat terawih. Mundur dari. Lah kalau di Pasuruan tempatnya Sotofik lebih mundur lagi. Masih Yasin, Waqi'ah, Tabarok, Dukhon, mungkin terus tasbih, baru sholat isya, baru sholat terawih. Lebih mundur lagi. Memang itu yang dianjurkan. Di Hadramut pun Darul Mustafa seperti itu. Jadi isya itu masih relatif atas, masih relatif haddad, baru sholat isya. Setelah sholat isya, baru sholat terawih. Karena benar langsung. Kenapa? Untuk supaya keluar dari bida'il kusala. Kebiasaan orang-orang malas sholat terawih seperti itu. Lah, paham ini ya? Lah kita harus berusaha untuk selalu sholat witir. Kulino satu makruh, itu paling sedikitnya. Rendah sempurna tiga rakaat. Standar sempurna tiga rakaat. Mau lebih dari itu? Nah, kapan waktu yang paling afdol untuk melakukan sholat witir? Karena salat witir itu dilakukan setelah salat isya, walaupun salat isyanya jamak takdim. Walaupun salat isyanya jamak takdim, kita melakukan witir setelah salat isya tidak ada masalah, karena bukan masuk waktunya isya, tapi setelah salat isya. Jadi kalau misalnya kita jamak takdim, hari ini kita salat witir langsung, walaupun belum masuk waktunya isya tidak ada masalah. Tapi apa? Dengan masuk waktunya maghrib, jamak takdim itu juga masuk waktunya isya. Afdalnya kapan? Afdalnya kapan? Nah, ini ngelihat. Fa in kunta aziman ala qiyamil lail. Maka jika kamu memiliki niat, maka jika kamu memiliki keinginan ala qiyamil lail untuk bangun malam. Kalau punya keinginan bangun malam. Fa akhiril witr. Maka akhirkan salat witirnya kamu. Untuk apa? Liyakuna akhira salatika bilal witra, agar menjadi penutup salatnya kamu di waktu malam, salat witir. Kalau kita memiliki keinginan bangun di waktu malam, salat witirnya kamu jadikan di malam dan jadikan sebagai penutup salat malam. Jadikan sebagai penutup salat malam. Itu kalau memiliki azam, memiliki keinginan bangun malam, kita akhirkan witir di waktu malam dan dijadikan penutup salat, itu afdal. Tapi kalau tidak, kalau enggak punya keinginan bangun malam, atau takut enggak bangun, enggak punya keinginan, atau takut enggak bangun, maka afdalnya sebelum tidur. Afdalnya sebelum tidur sudah melakukan sholat witir, karena Nabi menganjurkan kita untuk menjadikan sholat witir ini penutup sholat. Ij'alu akhira sholatikum bilal al-witra, atau ij'alu akhira sholatikum minal lail witran. Katanya Rasulullah, jadikan sholat terakhirnya kamu di waktu malam itu adalah sholat witir. Karena itu kalau kita misalnya bangun malam, ya berarti jadikan penutup sholat kita. Tapi kalau gak bangun, sebelum tidur sudah sholat witir. Berarti itu sebagai penutup sholat kita di waktu malam. Mabum ya? Nah, karena itu perbedaan antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Satunya sholat witir sebelum tidur, satunya sholat witir setelah tidur. Memiliki keyakinan yang berbeda-beda atau pendapat yang berbeda-beda. Aku mau bangun, punya niat bangun, punya keinginan bangun, tapi takut gak bangun karena mati. Bukan takut gak bangun karena masih sehat, karena takut mati, belum sholat witir, makanya aku sholat witir sebelum tidur. Yang satunya enggak, aku yakin bangun, sehingga aku sholat witirnya di waktu malam. Sama-sama menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumastajil ba'da dhalika bimudharakarati ilmin au mutalati kitab. Kemudian sibukkan diri kamu setelah itu, artinya setelah salat witir. Setelah salat witir, sibukkan diri kamu bimudzakarati ilmin. Mudzakaro, mengingat-ingat ilmu. Mengingat-ingat, bukan belajar, tapi mengingat-ingat. Beda ya, mudzakaro dengan belajar, beda. Belajar itu berarti apa? Baru pertama kali. Tapi kalau mudzakaro itu sudah dipelajari, diingat-ingat kembali. Nah, itu namanya mudzakaro. Sama dengan apa? Murojaah. Sama dengan mutalaah beda lagi. Mutalaah berarti itu membuka dari kitab ini ke kitab itu. Itu namanya mutalaah. Seperti orang butuh baca kitab ini, baca kitab itu. Itu namanya mutalaah. Tapi kalau kita mempelajari apa yang sudah kita pelajari, itu namanya mudzakaro atau murojaah. Mengingat-ingat. Tuh, lihat Imam Ghazali. Setelah sholat witir, kita setelah sholat isya, sholat ba'diyah, kemudian sholat witir. Setelah itu, sibukkan diri kita untuk mudzakaro ta'lim. Kita pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam gunakan untuk mengulang-ulang ilmu yang kita pelajari. Mengulang-ulang, kita baca. Yang sudah kita pelajari itu kita baca, kita fahami, kita buka kembali. Au mutalaati kitab. Atau mutala'ah kitab, Berarti apa? Membuka kitab ini, membuka kitab itu, melihat kitab ini, melihat kitab itu. Mutalaah. Lah keduanya ini sangat bagus bagi penuntut ilmu. Mudzakarah dan mutalaah sangat bagus. Satu sisi mengingat-ingat yang sudah dipelajari. Yang sudah dipelajari, yang sudah dihafal untuk tetap ada di dalam akalnya, ada di dalam hatinya, dan juga membuka-buka, mempelajari dari kitab ini ke kitab itu sangat penting, sangat bagus. Lah kenapa sebelum tidur, setelah salat witir dikatakan fa inna dzalika fi dzalikal waqt sababun lil futuh. Karena itu di antara waktu yang bisa membuka memberikan hasil futuh, menyebabkan futuh. Dibukanya pintu ilmu kalau serius. Kalau serius murojaahnya, mutalaahnya, mudzakarahnya serius. Ini kita lihat di Hadramaut. Waktunya mutalaah, waktunya murojaah, mudzakarah itu malam. Setelah asya kembali ke musala untuk murojaah, untuk mutalaah. 1 jam, 1 jam setengah, seperti yang kita lakukan di sini. Setelah asya kita harus murojaah, mutalaah, mudzakarah. Kalau serius itu lebih cepat paham, lebih cepat mengerti. Karena apa? Itu waktu dibuka oleh Allah untuk futuh. Karena itu dalam sebuah syair mengatakan man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Fa adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Siapa orang yang mendapatkan ilmu wa dzakarahu dan selalu berusaha untuk mengingatnya. Man hazal ilma, orang yang mendapatkan ilmu, yang memiliki ilmu, wa dzakarahu dan dia berusaha untuk selalu mengingatnya, salahat dunyahu wa akhiratuh, akan menjadi baik dunia dan akhiratnya. Dunia dan akhiratnya dengan apa? Dengan apa? Dengan mudzakarahnya. Orang yang mendapatkan ilmu selalu mengingat-ingat akan menjadi baik dunia dan akhiratnya. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan, maka selalulah untuk mengingat-ingat ilmu yang kalian dapatkan, yang kalian pelajari. Fahayatul ilmi mudzakaratuh, hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah, dengan selalu diingat. Lah kalau dibaca, dipelajari, ditaruh, gak dihafalkan, lali. Pembahasan furudul wudhu di dakhira bisa paham dan bisa ini, tapi karena tanpa ada mudzakarah sekalipun dibuka di mahadramiyah lupa. Kenapa? Tidak ada mudzakarah. Tapi kalau adanya mudzakarah sekalipun pelajaran dakhira itu sudah dilewati 10 tahun bahkan 20 tahun yang lalu masih tetap enggak ada perubahan. Adanya mudzakarah. Kenapa? Itu hidupnya ilmu. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Wala tastahil billahwi wal la'ib. Jangan kamu sibukkan sebelum tidur itu dengan sesuatu yang melalaikan. Artinya apa? Menyibukkan dari sesuatu yang tidak bermanfaat, jangan. Atau permainan yang tidak ada faedahnya, jangan. Kenapa? Fa yakunu dzalika in khatimata amali qablana yaumi, karena itu akan menjadi apa? Penutup amal perbuatannya kamu sebelum tidur. Jangan sibukkan sebelum tidur kecuali dengan ibadah, kecuali dengan ketaatan, kecuali dengan kebaikan. Seperti apa? Murojaah, mutalaah, mudzakarah, seperti itu. Supaya apa? Itu menjadi penutup amalnya kamu sebelum tidur. Karena orang itu apa? Tergantung akhirnya. Innamal amalu bi khawatimiha. Hanya saja amal perbuatan itu tergantung penutupnya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Wa khitamuhu mesik. Penutupnya itu yang harum. Jangan nutupnya itu yang jelek. Kita punya minuman. Enak bagus, tapi tutupnya wele. Mambu. Kira-kira kalau dibuka ada orang mau minum itu? Enggak akan ada. Kenapa? Sudah apa? Sudah kapok dengan tutupnya. Tapi orang bisa tertipu dengan dalamnya kalau tutupnya bagus. Botolnya bagus, tutupnya bagus, dalamnya rusak. Orang bisa tertipu. Bisa dinilai. Lah kita jadikan penutup sebelum tidur itu kebaikan, ketaatan, ibadah seperti mudzakarah, seperti mutalaah, seperti murad. Ya, supaya menjadi apa? Penutup amal kita sebelum tidur. Karena apa? Segala sesuatu itu tergantung akhirnya. Kita hidup tergantung awal apa tergantung akhir? Tergantung akhirnya. Husnul khatimah surga. Su'ul khatimah na'udzubillah neraka. Tergantung akhir. Lah kita sebelum tidur, itu tidur kita bisa mati. Lah tidur itu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Lah kalau bisa sebelum tidur jadikan penutup amal kita kebaikan, ketaatan, karena itu punya wudu, tidur dengan adab, membaca doa, supaya apa? Penutup akhir kita itu kebaikan, ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kita, amal ibadah kita dengan kebaikan.